شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Tafsir kita sampai yang kemarin dibaca sampai berapa? Wama adraka ma yawmul fasl waylun yawma idzin lil mukadzibin. Tafadhalu di hafalkan sampai ayat 15. Nasyurati nasyurah. Terjemahannya sudah sampai. Wama adraka ma yawmul fasl waylun yawma idzin. Naam. Nah, bas. Berarti dua berapa ayat kemarin? Udhran aw nudhra sudah kan? Innama tu'aduna lawaqi' sudah? Belum. Berarti sampai udhran aw nudhra. 6 ayat. Terjemahnya sudah sampai wa madarakum yaumul fasl. Aywa. Berarti sampai ayat ke 14. Ayat 15. Kita murojaah. Diterjemahkan. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ayat yang pertama wal mursalati urfa. Man. Siapa dulu? Antum atau ini dulu? Pingsut. Siapa dulu? Antum dulu? Ya, fadl. Antum yang kedua ya, Mas. Fadl. Naam, ahsanta. Demi malaikat yang diutus dengan kebaikan. Kemudian fal 'asifati 'asfa. Naam, ahsanta. Yang lari dengan kencang. Ya, yang menunaikan tugas dengan kencang. والناشرات نشرا من إخوة طلبة silakan. Terjemahannya gampang, kan dilihat, diteliti maknanya. والناشرات نشرا أيوة من dengan seluas-luasnya. Siapa yang dimaksud? Malaikat. Naam. Fal fariqati farqa. Man? Ya, insyaallah. Naam. Yang menyampaikan wahyu. Lebih tepatnya apa? Al fariq. Mana fariq? Al faruq. Mana al faruq? Fariq. Yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ahsanta. Fal mulqiyati dzikra. Man. Nah, yang menyampaikan nasihat. Udhran aw nudhra. Man. Ikhwah. Ini soalnya sudah direbut sama talabah mayoritas. Ikhwah, mana ikhwah? Udhran aw nudhra. Tidak ada yang mengangkat tangan. Udhran atau nudhra. Fal mulqiyat dzikra. Udhran atau nudhra. Ayo, insyaallah. Yang apa? Udhra. Memutus. Udhur. Naam. Au nudhra. Ataukah memberikan peringatan. Ahsanta. Innama tu'aduna lawaqi'. Man. Ayo, ahsanta. Antum tidak lihat ya? Di belakang antum ada yang angkat tangan juga. Khair, insyaAllah. Tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Faidan nujumu tumisat. Mas Ihsan. Saya dihapus. Ahsan. Mas Luqman. Siap-siap Mas Luqman. Wa idha sama'u furijat. Baik, ahsan. Wa idha jibalu nusifat. Man. Siapa dulu? Antum dulu, tidak apa-apa. Fadlan. Wa idhal jibalu nusifat. Bila gunung dihancurkan. Ahsanta. Wa idhal rusul uqqitat. Wa idhal rusul uqqitat. Malaikat. Ar-rusul. Man hum? Ar-rasul al-bashari. Wa idza ar-rusul uqqitat. Ah, dibantu temannya. Pinggirnya antum, Mas Dafa. Uqqitat. Yang diutus. Siapa yang bisa melengkapi, membenarkan? Wa idza ar-rusulu uqqitat. Nah, ahsanta. Telah ditetapkan waktunya. Li ayyi yaumin ujjilat. Man. Li ayyi yaumin ujjilat. Ayo, waktu terus berlalu. Kita butuh cepat murojaah. Li ayyi yaumin ujjilat. Harapannya dengan antum diajak murojaah, ingat dan ya, makna serta tafsir itu melekat pada benak antum sehingga bisa memahami nah surat-surat yang sudah kita lalui dengan baik dan benar. Nah. Baik. Sampai mana tadi? Li ayyi yaumin ujjilat. Ayo, angkat tangan dulu. Salah, belakangan sudah. Baik, ahsanta. Gampang kan? Gampang kan jawabannya? Gampang kan? Insyaallah. Enggak ada yang susah, insyaallah. Li yaumil fasl. Li yaumil fasl. Baik, ahsanta. وما أدراك ما يوم الفصل ارفع ارفع أيوة طيب أحسنت ويل يومئذ للمكذبين زهير طيب أحسنت المرسلات العاصفات النشرات الفارقات. Siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang bisa menjelaskan? Al-muqsam bihi di sini al-mursalat al-aasifat an-nashirat al-fariqat al-mulqiyat. Nah, siapa yang dimaksud mereka? Yang sudah angkat tangan, silakan. Kembali menjawab, tidak mengapa. Siapa mereka? Para malaikat. Ada perselisihan? Tiga yang pertama. Nah, sesuai dengan tafsir yang di sini, al-mursalat, al-asifat, an-nashirat, para malaikat. Nah, ada pun nashirat, ada ihtimal yang dimaksud nashirat. Awan, taib ahsanta. Beberapa kitab tafsir menyebutkan makna yang berbeda-beda. Nah, namun yang dibenarkan oleh Ibnu Katsir, tiga yang pertama yang dimaksud adalah apa? Ar-rih. Ya, adapun para malaikat adalah pada kalimat fal-fariqat wal-mulqiyat. Nah. Kemudian masih murojaah urfan. Urfan. Apa makna urfan di sini? Urfan. Al-ma'ruf diddu mada? An-nukr. Ma makna nukr? Kemungkaran. Naam, ahsanta. Udzran aw nudhra. Ya. Udzran aw nudhra. Ma makna udzran aw nudhra? Man? Tadi sudah disebutkan. Qat'ul al-udhr. Naam. An-nudhr yani al-indhar. Naam. Baik, Nawasil, kita lanjutkan. Man yaqra' innama tu'aduna lawaqi' umamiha tayyib hasbuk man yakfi tayyib. Kemudian pada ayat berikutnya fal mulqiyati dhikra ay الملائكة تلقي أشرف الأوامر الملقيات secara bahasa alqa yani melempar, menyampaikan. Dzikra bermakna annus, an-nasiha, peringatan, ya, ujangan. Al-mulqiyat yang dimaksud adalah al-malaika. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana al-malaika tulqi asyrafal awamir, menyampaikan al-awamir, menyampaikan perintah-perintah yang paling mulia. Wa huwa dzikr, dan itu adalah nasihat, peringatan, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan diturunkannya kitab-kitab. Nah, bagi kita adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala ingin merahmati hamba-hambanya, ingin memberikan kebaikan kepada mereka karena urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, yang terbaik bagi hamba-hambanya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia ketika mereka tidak diberikan bimbingan, mereka meraba-raba dan mereka mengembalikan kebaikan tersebut nisbi kepada pribadi-pribadi mereka. Dan tentunya bila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bimbingan, mereka akan tersesat. Mereka akan tersesat. Wa yudzakkiruhum fihi manafi'ahum wa masalihahum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala selain memberikan rahmat kepada mereka dan juga memberikan peringatan, mengingatkan ya, manfaat-manfaat yang bisa digapai oleh mereka, wa masalihahum, dan kebaikan-kebaikan yang bisa digapai oleh mereka. Tulqihi ila rusul, dan hal itu semua disampaikan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dari kalangan al-bashar, dari kalangan manusia, memiliki hikmah yang baligha. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, uzran au nudhra, uzran au nudhra, sebagai bentuk pemutus alasan-alasan manusia sehingga mereka tidak ada alasan ya, ini berkelit ketika di akhirat ya. Kenapa saya dihukum padahal saya belum mendengarkan peringatan, saya belum mendapatkan ilmu, saya belum mendapatkan arahan, saya belum mendapatkan bimbingan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sejelas-jelasnya seluruh perkara yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, kebaikan dunia ya, terlebih kebaikan akhirat, semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Naam. Au nudhra, ataukah sebagai bentuk peringatan. Naam. Dzikra, nasihat tersebut sebagai bentuk peringatan, teguran bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ai i'dzaran wa indzaran. Jadi di sini makna udzran ya, i'dzaran bukan maknanya memberikan udzur. Ya. Di sini bukan maknanya memberikan udzur. Ya, karena kalau kita tidak membaca tafsir para ulama, kita bisa jadi salah paham. Udzran di sini berarti oh, Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur ya kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat syirik. Ya, bukan. Namun maknanya udzran di sini adalah qat'u, ha? Qat'u al-udzr, memutus udzur, memutus alasan agar manusia itu tidak berkelit. Ya. Dan masing-masing mereka tentunya nah, sebagaimana sudah kita lewati dalam tafsir ya sebelumnya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka beralasan. Ya. Beralasan bahwa kami ini adalah bukan orang-orang musyrik. Ya, beralasan. Nah, bahwa kami belum mendapatkan na'am bimbingan dan seterusnya, padahal mereka adalah orang-orang kafir, dan para rasul telah menjelaskan bahwa kekufuran ini adalah perkara yang berbahaya, yang bisa menyeret seorang hamba kepada na'am an-nar, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan akan mengantarkan seorang hamba ke dalam jahannam. Maka dengan adanya para rasul ini, mereka tidak ada kesempatan untuk berkelit, untuk mencari alasan-alasan. I'dzaran wa indzaran lin-nas tundzirun nasa ma amamahum minal makhawifi, memberikan peringatan kepada manusia dari perkara-perkara yang ada di hadapan mereka. Minal makhawif, dari bentuk perkara-perkara yang menakutkan. Wa taqta'u ma'dziratahum, dan juga memutus alasan-alasan mereka. Ya. Alasan-alasan mereka, fala yakunu lahum hujjatun 'ala Allah, dan mereka ketika disidang, ketika amalan-amalan mereka di na'am dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sama sekali tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan untuk menghindar dari na'am hisab Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Innama tu'aduna, sesungguhnya innal ladzi tu'aduna, sesungguhnya perkara yang dijanjikan atas kalian, minal ba'thi, dari adanya al-ba'ats. Apa makna al-ba'ats? kebangkitan. Kita semuanya akan mati. Ya, dan masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam alam barzakh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia dari yang pertama sampai makhluk yang terakhir, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan membangkitkan mereka tanpa terkecuali. Wal jazaa 'ala al-a'mal, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas amalan-amalan yang telah mereka usahakan. Lawaqi', benar-benar akan terjadi. Naam. Ai mutahattamun wuqu'uhu, terpastikan, ya, terpastikan wuqu'uhu, kejadiannya. Tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada satu celah pun untuk kita bimbang, ragu, ya. Itu adalah sesuatu yang pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala sekian banyak menjelaskan bahwa al-ba'ts, al-jazaa 'ala al-amal, ini adalah mutahattam, sesuatu yang tegas akan terjadi. Min ghairi syakkin wal irtiyabin, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sedikit pun dalam perkara ini. Dan tentunya di sini membutuhkan iman, ya, yang kuat, karena sekian banyak manusia mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak beriman terhadap perkara ini. Innama tu'aduna lawaqi', mereka tidak beriman dengan adanya al-ba'ts, hari kebangkitan. Ya, dan mereka tidak beriman dengan adanya al-jazaa'. Mereka hidup di dunia ini, nah, bagaikan, ya, ini adalah kehidupan yang, ya, yang terakhir bagi mereka. Setelah mereka mati tidak ada kehidupan berikutnya, tidak ada fase berikutnya. Khalas, perkaranya selesai. Mereka sudah bernikmat-nikmat dengan dunia, harta dunia dengan perkara-perkara yang haram. Nah, mereka curahkan semuanya, pikirannya, tenaganya. Mereka keruh seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia dengan cara-cara yang haram. Ya, mereka beranggapan itu adalah surga bagi mereka. Dan setelah matinya mereka tidak ada hisab. Na'udzubillah. Nah, maka ketika perkara tersebut terjadi, innama tu'aduna lawaqi', qala rahimahullah, fa idza waqa'a hasala min at-taghayyur lil 'alam wal ahwal asy-syadidah ma yuz'ijul quluba. Apabila terjadi, maka alam ini akan tampak taghayyur, adanya perubahan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Wal ahwal asy-syadidah, dan juga al ahwal asy-syadidah, aman al ahwal, kengerian-kengerian, ya, perkara-perkara yang hebat, musibah yang sangat besar, ya, yang tidak pernah didapatkan oleh siapapun, ya. Ma yuz'ijul quluba, yang bisa membuat kalbu ini, ya, gelisah, cemas, luar biasa. Nah, akan berdetak jantung, nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melihat peristiwa tersebut. Nah, adapun musibah-musibah yang terjadi di sekeliling kita, nah, tsunami ataukah erupsi ataukah yang semisalnya, maka itu bukan tandingannya. Dan itu adalah bagian yang terkecil. Ya, itu adalah bagian-bagian yang kecil dari musibah, ya Allah Subhanahu wa taala, dari kejadian taghayyur al-alam, nah, pada hari kiamat. Wa tashtaddu lahul kurub, dan al-karab, kesulitan-kesulitan itu makin bertambah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghancurkan alam ini. Tidak menyisakan alam ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, nah, langit pecah. Ya, matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan juga bintang saling berterbangan. Nah, gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, bumi ini dijadikan rata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud, ya, langit ataukah bumi ini wujudnya bukan sebagaimana awalnya. Naam. fatantamisu an-nujum, maka bintang-bintang yang dulu disaksikan oleh pandangan-pandangan manusia tantamis, terhapus, ya, hilang. Nah, kalau sekarang mungkin dalam cuaca mendung ya, hilang, nanti ada. Adapun pada hari kiamat betul-betul dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjatuhan bintang-bintang. Nah, baik. Ay tatanathar, berhamburan, wa tazulu an amakiniha, dan berpindah, jatuh, ya, berpindah dari tempat-tempatnya. Wa tunsafu al-jibal, kemudian gunung-gunung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya, fatakunu kal haba'il mansur, maka gunung-gunung yang kokoh yang disaksikan dahulu, nah, menjadi al-haba'al mansur pada hari kiamat, seperti al-haba'al mansur, debu yang, nah, berterbangan, ya, tidak ada kekuatannya sama sekali, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibenturkan satu dengan yang lainnya, kemudian, nah, gunung itu hancur lebur. Wa takunu hiya al-ard qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta, dan bumi yang sekarang kita pijak. Bagaimana bentuk daerah Magelang di sini? Ya, bentuk buminya, yakni ada yang tinggi, ada yang, nah, ada yang lembah, ya, turun, bagian turun, ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Baik. Pada hari kiamat, seluruh bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qa'an safsafa. Qa'an safsafa yakni bumi yang halus. Ya, bumi yang halus, yang rata, yang datar. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada permukaan yang lebih tinggi. Ya. Rendah tinggi tidak ada. Ya, rata. Ya. Dan juga tidak ada bagian yang amta, yang turun. Nah, rendah kemudian turun tidak ada, ataukah jeglong, ataukah jurang, ya, yang semisalnya perbukitan, pergunungan, tidak ada. Nah, pada hari kiamat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rata. Ya. Sekarang bentuk bumi bulat, maka ketika itu pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala jadikan betul-betul hamparan. Ya. Dikumpulkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, makhluk yang paling ujung barat bisa melihat makhluk yang ada di ujung timur, dan suara yang ada di ujung barat bisa terdengar di ujung, nah, di ujung timur, ataukah sebaliknya. Nah, ini adalah gambaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah, nah, kengerian-kengerian terjadi dan dihadapi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal yaum huwa al-yaumul ladzi uqidat fihi ar-rusul, dan hari tersebutlah hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktunya bagi para rasul. Wa ujjilat min hukmi bainaha wa baina umamiha, dan hari tersebut ditangguhkan agar Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya, yakni perkara para rasul dengan, nah, urusan dari umatnya. Masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalannya yang telah diusahakan oleh masing-masing hamba, ini akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Mu'adzin. Baik, kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi insyaallah. Nah. Baik. Li ayyi yawmin unjilat? Li ayyi yawmin unjilat? Nah, sampai kapankah hari tersebut ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Istifhamun li ta'dhim wa tafkhim wa tahwil. Dan ini adalah pertanyaan yang fungsinya untuk membesarkan, mengagungkan, dan untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ajaba biqaulih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan firman-Nya, liyaumil fasl, hari tersebut ditangguhkan, yakni pada hari al-fasl, pemutus, ya, urusan-urusan hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul hisab, hari perhitungan. Bainal khalaiq, na'am, antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ba'dhum li ba'dhin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Wa hisabu kullin minhum munfaridan, dan juga sebagai bentuk hisab, ya, perhitungan bagi masing-masing mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menghisab amalan-amalan mereka sendiri-sendiri. Yani satu demi satu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan tentunya ini adalah kejadian yang luar biasa. Naam, tentunya dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala ini, li ayyi yawmin ujjilat li yawmin fasl, maka kita harus banyak-banyak mempersiapkan diri, ya. Sudahkah siap amalan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah cukupkah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai pada detik-detik tersebut kita menjadi orang yang sedikit perbekalannya, dan amalan kita, yakni amalan jelek kita, dominan dibandingkan amalan baik kita. Nasallallahu salamu wal afiyah. Thumma tawa'ada al-mukadziba bihadzal yawm. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan hari tersebut, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan, ya, terhadap hari kebangkitan, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ayya hasratahum, aduhai betapa sedihnya mereka, wa syiddat azabihim, demikian pula betapa kerasnya siksa mereka, wa su'a munqalabihim, dan betapa jeleknya tempat kembali bagi mereka. Akhbarahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada mereka, telah menjelaskan melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan para al-ulama, ya, para ulama dan para penuntut ilmu, para pembawa ilmu. Akhbarahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada mereka, wa aqsama lahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah kepada mereka bahwa hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa perkara menunjukkan bahwa yaumul ba'ts ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bersumpah, ya, dengan para malaikatnya, wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra 'udran aw nudra innama tu'aduna lawaqi. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan perkara tersebut dengan sangat jelas. Naam. Falam yusaddiquhu, namun mayoritas manusia mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak membenarkan berita Allah Subhanahu wa taala. Fastahaqqul 'uqubata al-balighah, maka dengan itu mereka pantas untuk mendapatkan siksa yang sangat keras. Naam. Dan tentunya di sini, ya, dengan senantiasa kita membaca tafsir, ya, dengan senantiasa kita membaca makna-makna Al-Qur'an Karim dan kita dekat dengan Al-Qur'an Karim, naam, senantiasa kita diberikan, ya, peringatan, ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita ingat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, ya. Masing-masing kita ini pasti akan mendapatkan yang namanya al-ajal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan kepada kita, aktsiru min dzikri hadhi min ladzat, perbanyaklah untuk kita, ya, mengingat kematian. Nah, karena ketika seorang memperbanyak yang ingat kepada kematian, maka dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dengan yang namanya ibadah. Namun ketika seorang jauh dari zikr hadhi min ladzat, dari kematian, maka seolah-olah dunia ini adalah miliknya. Harta benda ini adalah usaha dirinya. Apa yang dia miliki itu adalah surganya dia. Tidak terlintas bahwa esok, lusa ataukah pekan depan ataukah, ya, waktu yang akan datang dia akan meninggal, ya, dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah dan dijadikan sebagai orang-orang yang baik amalannya nah, ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.